Togel! I? Manu jabe manu mira, lagane manu sira. Patok malah mau tusan. Saya ganggu. Saya ganggu murah cara ni netu itu ya. Iya lady nukoi nuki. Benda lumur urak memeringi nungmon. Anggo solumur aku. Sayang dope honyang. Sayang dope tu aja. Tohodo. Tohodo kasih. Ah, si jama hotong isi. Nah, iya dah. Barani dope ho. Barani dope kasih. Betul. Betul kasih. Betul. Betul lu sayang. Barani ho. Jama ma. Jama ma. Tersesak napas so coba berduduan habis aku kapar sulapak balikan huasan nolong kemampuan di hawa kurang dok kecewa dah terus tuh sebetulnya nyan pasrah dah tuh naun langi di leto doaw inong habis sirak jangan beli warung ada warna nggak dong? Abai, abai setelah jantung kau. Abis sira, ikut dawai dua lagun. Rebo, dua hari berdak dan aku bah. Mulang tidak danak ni hendak sono rebo hadapan. Mulang saya muruh tidak danak, dah tu bisa pon anak hoff ya sone hiado ho. Nah, paling ni lekuk ison. Patok mak, patok mak bayi nubati. Ikut dulu dapuk di nungmu baru biasa lau wau. Oh saya ah. Bajok kelakuanmu kelakuanmu yang memuji di hati. Meri hasian. Malamon. Borngin. Ikut berbahagia di udoto meri hasian. Age roudan. Age pe roudan. Age tabrak metro mini ho. Age pe. Ulang dok ketuk songoni. Ikut nda indah-indah bayang motong. Nda indah-indah. Baso la sito gile ko pacar kami. Ngeto lu gile ko nak kem mele belajar tu au. Ba boy do lenokku. Ah, panggil dommu. Sarbu ma jo. Ah, salma dawot. Jendau. Ala ya man. Tak tu ma gun hedu lenokku. Sonari ya salat tomma. Salat tomma. Salat ton. Mati. Inong. Padao. Padao. Urang ko bewang ai. Ai narga siran wai. Ala ni ale unon. Unga ko hudul meson. Tidak ada kami ngapain-ngapain. Ba ubereng ba munak kiningan. Kuku bawa topu. Pas do seran di takko. Mermimi po. Do si pelor. Boto aro kan ni pertanda ko si pelor. Wodo. Buat orang arti pelorong. Arti na. Pereman lorong. Pereman alai botak nggak bolak. Botaknya hidupan nariku. Ah mana ibu nak musab botaknya? Baru nak tabel lapangan terbangi sih. Boleh tabel lapangan gol. Ho mana menjaga karcis. Isi mah pesawat ni si mau mandara ibu inyon. Pesawat ni si bus. Nih tarik ngotih hor pesawat. Napa orang pesawat on? Ayah, ayah do cita-cita parwa. Bangku cita-cita ku. Ayah tau mbo gabi tentara do. Tentara? Tentara. Mana jo? Ayah kura lomoro pura tentara. Anggo lomoro aku nya pilok doho. Jangan minum. Asih boi ya aku nomu kabar. Kita geling gabi tentara. Jangan ulo gabi pilot. Gabi ahan. Alana susaru terima inalak kita gabi pilot. Alanya ha? Alana, bulu halak kita gawe pilot, lagi ibu apa pesawat terbangi, ulu pun numpang ngayu, beri tu ngadalan. Song metro ini, saya ingatkan. Saya ingat halak kita naik Jakarta on, ulu mangu beri tu ngadalan. Jangan ulu gawe pilot tau. Alana teringat tu mati pesawat, ayah apa harong soli sehari. Ayah mai bang, ayah bang. Pas mampu lek sekali mantak kami, alani kabuton. Jadi ngagu dah kami penumpang non sada pilot namun nak berani mabuk pesawat ton. Hola sahala ma nak berani ima halak batak. Iro teh. Ima jago ni halak batak kon. Jadi. Nengai nuki. Di tiki nomor dah pesawat ton sudah komputer on mate. Mate. Tidak berfungsi. Kabut tebal. Tak terida jalan. Alai nekak lu halak batak kon mabuk pilot ton. Mabuk pesawat ton. Jadi dungisi. Dari botol mana be dia? Sonari berada kan? Olo. Ipa keluar piloton masalang gajah kutur. Salang. Salang. Apa sawaton? Inang baru. Jemli di. Inang buah gajah. Holan yang gue mana kan? Merbau tahu, merbau tempe. Nama tori ipa wo idokon mana pramugari? Umumkan kita sekarang di atas Jakarta enak. Tapi Jakarta gudang malang tahu dok tempe. Berarti melu melalui gua pun nangai gua orang merah itu. Merdal mampu sih. Pesawat non hamil aku mirip tuh kan? Ceritanya nama akhir aku putih rade. Mati sudah ala nikah bu. Terus? Sah mau sih yang gue pilok non. Merbau timah nerana. Oh. Terus ilokan mana jauh perum gari? Umumkan kita sekarang di Bangka enak. Oh, ngai Bangka, lebau timah. Ala ni bau timah hon. Oh. Merdal mampu sih pesawat non kan? Yang gue ala mampu sih pilok non. Merbau asam nerana. Jauh perum gari non. Umumkan kita sudah di Padang enak. Berarti melalui pernyanggon nama ibu tadi. Ya habis sudah radar kan? Merdalan memusuhi merdalan. Ipa gajang imanu saya salah ngokutur. Yang gue mana? Merbau minyak narkana. Oh. Ijo pramagrun. Umumkan kita sekarang di Pekanbaru.